بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita masih melanjutkan hadis-hadis terkait tentang sholatul jumu'ah dari kitab Bulughul Maram. Hadis yang terakhir yang kita baca dalam pertemuan yang lalu, ketika Rasulullah SAW menyebutkan, "Idza qulta li sahibik ansit yaumal jumu'ah wal imamu yahtub faqad laghawta." Jika kamu mengucapkan kepada temanmu ansit, diamlah pada hari Jumat dan imam dalam keadaan berkhutbah, maka sungguh kamu telah laghaw. Lagat maknanya tidak mendapatkan pahala sholatul jumat. Nah, sekarang kita masuk di hadis berikutnya. Hamzah. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar As-Sakani rahimahullah wa an Jabir qala dakhala rajulun yaumal jumu'ah. Ada seorang laki-laki yang masuk ke masjid pada hari Jumat. Sulaik al-Ghadafan namanya. Wa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yahtubu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sedang berkhutbah, khutbatul Jumu'ah. Faqala, kemudian Rasul menyatakan, "Shallaita?" Kamu sudah salat? Ini salat tahiyatul masjid. Qala, "La." Belum. Qala, kata Rasulullah, "Qum." Fasholli rakaatain. Berdirilah dan sholatlah dua rakaat. Muttafaqun alaih. Khanifidina azani wa a'azzakumullah. Terkait hadis yang sebelumnya yang disebutkan dilarang bagi jamaah untuk ngobrol, untuk berbicara ketika khatib sedang berkhutbah. Pembicaraan apapun, hatta itu nahi mungkar, dilarang makmum berbicara ketika khatib sedang berkhutbah. Kalau kemudian ada makmum yang ngobrol, yang berbicara di tengah-tengah khatib sedang berkhutbah, kata Rasulullah, faqad laghaw, sia-sia. Di dalam hadis ini ternyata ada pengecualian. Ketika jamaah itu berbicara dengan khatib, ketika jamaah itu berbicara dengan khatib, baik yang mengajak bicara itu makmum ngawali bertanya kepada khatib, atau sebaliknya khatib yang bertanya kepada makmum, sebagaimana hadis ini. Rasul menyatakan sallaita, ketika lihat ada orang masuk kau langsung duduk, maka beliau tanya sallaita, kamu sudah sholat? Ketika disebutkan belum, kum, berdiri dan sholatlah dua rakaat. Sehingga ikhwan fiddin a'azzani wa a'azzakumullah, baik, ada sini menunjukkan dari faedah yang bisa kita ambil darinya, jawazut taklimul imam li ba'dil hadirin asna'il khutbah. Jawaz taklimil imam, bolehnya imam itu mengajak bicara, li ba'dil hadirin, pada sebagian jamaah, ya, asna'il khutbah, di tengah-tengah khutbah. Naam, ini menunjukkan pengecualian hadis yang sebelumnya, ya, pengecualian hadis yang sebelumnya. Dalam riwayat yang lainnya juga disebutkan ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah, ada seorang yang menyatakan, ya Rasulullah, halakatul amwal, ya Rasulullah, harta kami sudah rusak. Wajalial, keluarga sudah kelaparan karena kemarau panjang. Orang ini mengadu kepada Rasul, padahal Rasul sedang berkhutbah. Fadu Allaha, ya Rasulullah, doakan kepada Allah, ayo kithana, agar Allah memberikan hujan kepada kami. Ini hadirin jamaah yang ngawali ngajak bicara imam. Yang tadi itu imam yang ngajak bicara hadirin. Dua-duanya boleh. Sehingga larangan berbicara adalah jamaah dengan jamaah. Adapun khatib dengan jamaah atau jamaah dengan khatib, taib, ini tidak dilarang. Naam. Khanfidina azani wa azakumullah. Jadi ini mengecualikan taib hadis yang sebelumnya. Kemudian juga dari hadis ini bisa kita ambil faedah bahwasanya ingkarul mungkar, pengingkaran kemungkaran, pengingkaran kemungkaran itu zahib, harus di atas ilmu, ya, harus di atas ilmu. Pengingkaran kemungkaran harus di atas ilmu. Maksudnya sebelum dia mengingkari sebuah perbuatan, dia sudah mengilmui memang betul-betul ini kemungkaran. Jangan sampai keliru. Jangan sampai dia mengingkari sebuah perbuatan dia anggap mungkar karena kebodohan dia, padahal itu amalan yang baik. Contohnya di sini, Rasulullah SAW, beliau sebelum mengingkari perbuatan sahabat ini yang duduk di masjid sebelum sholat tahiyatul masjid, beliau tanya, sholaita, kamu sudah sholat? Ketika orang itu menyatakan belum, baru beliau perintahkan kum fasholli rakaatain, sholatlah dua rakaat. Dalam perkara-perkara yang membutuhkan rincian, maka tidak boleh seorang itu tergesa-gesa untuk mengingkari, ya, terseru, kesusu, tergesa mengingkari. Misalnya di jalan dia melihat ada temannya yang berjalan dengan seorang perempuan, jalan bareng. Tiba-tiba dia datangi, dia dakwah, haram kamu berjalan dengan perempuan ini, dengan pengingkaran yang keras, yang kuat, tanpa kemudian bertanya, ini siapa? Sudah kadung muntap, marah, emosi, semangat mengingkari kemungkaran temannya yang duduk bareng dengan seorang perempuan, ternyata itu adiknya misalnya, ternyata itu masih saudaranya. Maka perlu untuk tafsil sebelum ingkarul mungkar ya. Dalam perkara-perkara yang di situ butuh perincian ya. Dalam perkara-perkara yang butuh perincian. Baik, tidak boleh kemudian seorang mengingkari dalam keadaan ada kemungkinan yang lainnya di situ ya. Mungkin makramnya. Naam. Kemudian ikhwan fi din azani wa azakumullah, juga dari hadis ini bisa kita ambil faedah wujub salatu rakaatain, wajibnya sholat dua rakaat sebelum duduk di masjid. Wujub sholat rakaatain qabla julus fil masjid. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau perintahkan orang ini, qum fasholli rak'atain ya. Sebagian para ulama menyebutkan salat tahiyatul masjid ini hukumnya wajib. Sebagian menyebutkan hukumnya sunnah muakkadah. Ikhtilaf para ulama. Ada yang menyebutkan wajib. Kenapa kok dihukum wajib? Karena mendengarkan khutbah itu wajib. Mendengarkan khutbah itu wajib. Tetapi Rasulullah SAW perintahkan orang ini tetap untuk sholat tahiyatul masjid, menunjukkan sholat itu wajib. Kalau hanya sekedar sunnah, gak mungkin dia mengalahkan kewajiban mendengarkan khutbatul jum'ah ya. Maka ini menunjukkan sholat yang dijalankan itu sholat yang hukumnya wajib. Nah, baik, sebagian menyebutkan tahiyatul masjid itu hukumnya sunnah mu'akkadah ya. Karena tidak ada sholat yang wajib kecuali hanya sholat lima waktu. Nah, dan Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu ta'ala beliau menguatkan pendapat tentang wajibnya sholat tahiyatul masjid sebelum duduk di masjid, baik sholat dua rakaat. Nah, qum fasholli rak'atain. Dan dalam sebuah riwayat disebutkan Rasul perintahkan untuk cepat dalam sholatnya, jangan dipanjang-panjangkan karena khutbah sedang berlangsung ya, yang penting tumakninah, jangan dipanjang-panjangkan, baik, hingga menjalankan sholat dua rakaat, baik. Kemudian misalnya ada seorang yang masuk ke dalam masjid selesai azan, kemudian dia sholat qobliyah. Dia sholat qobliyah. Nah, mungkin itu dia masuk ketika sholat duhur ya. Dia sholat qobliyah. Atau sholat-sholat yang di situ ada qobliyahnya ya. Sholat-sholat di situ ada qobliyahnya. Subuh misalnya. dia sholat qobliyah 2 rakaat selesai, maka itu teranggap sholat tahiyatul masjid. Jadi sholat tahiyatul masjid itu bukan sholat khususnya. Yang penting jangan duduk sebelum sholat, sholat apapun itu. Maka ketika seorang sholat qobliyah itu sudah menjalankan jangan duduk di masjid sebelum sholat 2 rakaat. Jadi bukan kemudian sholat tahiyat masjid 2 rakaat salam kemudian sholat qobliyah gitu. Ini biasanya pertanyaan muncul untuk sholat-sholat yang iqomahnya itu pendek, maksudnya jarak dari adzan ke iqomah mepet, posisi dia belum sholat qobliyah, misalnya subuh. Ya. Ini istimewa karena sholat sunnah yang istimewa. Rakaatul fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Dia datangnya ke masjid sudah mepet waktunya, belum sholat qobliyah. Ya. Ini belum sholat tahiyatul masjid. Kalau tahiyatul masjid dulu, saya nanti keburu iqomah enggak dapat qobliyah. Kalau saya sholat qobliyah belum sholat tahiyatul masjid, apa yang saya harus dahulukan? Maka tidak ada pertanyaan demikian ketika paham. Yang penting jangan duduk sebelum sholat, sholat apapun itu, sholat apapun itu. Ketika sholat fardu, dia masuk terlambat misalnya sholat fardu, sudah enggak ada sholat tahiyatul masjid, yaitu sholat fardu itu. Dia masuk sholat qobliyah, ya itu sudah. Yang penting jangan duduk sebelum sholat, jangan duduk sebelum sholat. Nah, kalau masuknya di waktu-waktu yang belum azan, belum azan sudah masuk ke masjid, nggak mungkin sholat qobliyah karena belum azan. Dia sholat akhir itu masjid 2 rakaat, nunggu sampai azan, setelah azan sholat qobliyah. Kalau pas sudah azan dia masuknya sudah sholat qobliyah, ya, sholat qobliyah. Jadi tidak tahiyatul masjid 2 rakaat salam kemudian beri dari untuk qobliyah lah. Cukup. Yang penting jangan duduk sebelum sholat. Ya. Kalau misalnya seorang datang ke masjid sebelum subuh, belum azan, dan dia belum sholat witir. Dia belum sholat witir. Dia mau sholat subuh jamaah di situ. Dia belum sholat witir. Dia datang ke masjid kemudian witir 1 rakaat. Sholat witir 1 rakaat. Salam kemudian nunggu sampai azan. Mau sholat jamaah sholat subuh. Apakah dia sudah teranggap sholat tahiyatul masjid? Sudah. Meskipun tadi harus menyatakan kum fasholli rak'atain. Sholatlah 2 rakaat, 2 rakaat itu aglabiyah keumuman. Keumuman sholat 2 rakaat, sholat sunnah. Ya. Meskipun dia sholatnya 1 rakaat, sholat witir, tidak ada masalah, sudah duduk setelah itu. Yang penting jangan sampai duduk di masjid sebelum menjalankan sholat. Nah. Baik. Maka Rasulullah perintahkan, kum, berdiri, fasholli rakaatain. Sholatlah 2 rakaat. Nah. Baik. Hanafidina azani wa a'azakumullah. Bagi mereka-mereka yang sudah di masjid, sudah sholat 2 rakaat, sudah di masjid, aktivitas di masjid, kemudian keluar dari masjid dalam sebuah keperluan, wudu, batal wudunya, wudu, atau dia mengambil sesuatu balik lagi, maka tidak mengulangi tahiyatul masjidnya ketika waktunya tidak lama dia keluarnya, ya. Dia wudu keluar masjid kemudian balik lagi sudah selesai, tidak mengulangi lagi sholat tahajud masjid ketika jaraknya itu sebentar antara dia keluar dan masuk kembalinya. Baik, yang penting sholat tahiyatul masjid. Naam. Kemudian ikhwan fi dina azani wa a'azakumullah, juga dari hadis ini menunjukkan kepada kita, naam, sholat itu dengan berdiri. Qum, ya. berdirilah dan sholatlah dua rakaat. Berdirilah dan sholatlah dua rakaat. Jika sholat itu sholat fardu, maka wajib untuk berdiri. Tidak boleh sholat sambil duduk. Nah, jika itu sholatnya sholat sunnah, maka boleh sholat sambil duduk meskipun dia kuat untuk berdiri. Sholat sunnah. Sholat ba'diyah misalnya, sholat sambil duduk boleh. Dia berdiri mampu, tapi pilih duduk boleh. Nah, tapi kalau sholat fardu tidak boleh. Sholat fardu harus dengan berdiri. Gak kuat berdiri, kuatnya sambil senden, senden. Jangan duduk. Ya. Berdiri. Pokoknya kuat berdiri. Tapi rukuknya gak bisa, isyarat. Yang penting sholatnya berdiri. Meskipun senderan gak apa-apa. Kalau senden gak kuat baru duduk. Ya, itu kalau sholat fardu. Tapi kalau sholat sunnah kuat, berdiri kuat. Tapi saya senang sholat sambil duduk, silakan boleh. Tapi sholatul qa'id, kata Rasulullah, sholatnya orang yang sambil duduk itu ala nisfi man sholal qa'im, pahalanya separuh dari sholatnya orang yang sambil berdiri. Ini sholat sunnah ya, sholat sunnah. Makmum sholat taraweh misalnya, imamnya baca panjang sekali, nah dia gak kuat duduk ya, boleh. Boleh. Di sini Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam perintahkan sahabat ini, kum, berdirilah. Taib, berdirilah. Dan dikerjakan sholat itu dengan cara berdiri. Naam. Ini ikhwan fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Taib. Sayyid Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ketika membawakan hadis ini, beliau menyatakan taib annal qaula bi wujubi tahiyatil masjid qaulun qawiyyun jiddan, bahwasanya pendapat yang menyatakan wajibnya salat tahiyatul masjid itu pendapat yang sangat kuat ya, pendapat yang sangat kuat. Naam. Meskipun tidak terdapat dalam apa, kan ketika ada seorang tanya, ya Rasulullah, sholat apa yang wajib bagiku, sholat lima waktu, apa ada yang selain itu? Tidak ada ya, meskipun tidak terdapat dalam hadis itu, dengan dalil-dalil yang lainnya menunjukkan sholat tahiyatul masjid itu wajib. Nah, ini pendapat yang rajih insyaallah. Baik, wallahu a'lam bissawab. Baik, mustamir. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana, kana ini menunjukkan istimrar ya, menunjukkan memberikan faedah istimrar rutin. Kana yaqra'u, beliau membaca fi salatil jumu'ah, pada salat jumu'ah, surat al-jumu'ah wal munafiqin, surat al-jumu'ah dan surat munafiqun. Ini yang sering ya, karena menunjukkan ghaliban lada iman ya. Seringnya, seringnya, tidak, tidak mesti, tapi seringnya beliau membaca ini. Nah, membaca dalam salatul jumat, membaca surat al-jumat di rakaat yang pertama sampai selesai, bukan dibagi dua ya, dengan rakaat yang kedua. Rakaat yang pertama membaca surat al-jumat sampai selesai. Naam. Baik. Mungkin karena di dalam surat itu ada perintah untuk naam mengerjakan salatul jumat. Ada perintah untuk mengerjakan salatul jumat. Baik. Kemudian rakaat yang kedua membaca surat Al-Munafiqun. ya, membaca surat Al-Munafiqun. Baik. Ini yang biasa dibaca oleh Rasulullah SAW, sunnah ketika sholatul Jumat membaca dua surat ini, ya. Membaca dua surat ini. Baik. Hanfidina azani wa azakumullah. Apakah harus berurutan membaca surat dalam rakaat sholat itu sesuai dengan urutan dalam mushaf? Tidak, ya, tidak harus. Di sini al-jum'ah kemudian al-munafiqun pas kebetulan berurutan, tapi tidak harus, ya, tidak harus. Baik. Dalam disebutkan oleh para ulama, di antara dimasukkan dalam kebid'ahan itu ketika imam sholat Jumat itu membaca ayat sebagaimana yang dikhutbahkan oleh khatib dalam khutbahnya. Dia sengaja membaca ayat-ayat yang tadi dibahas oleh khatib dalam khutbahnya. Yang sunnah adalah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun tidak harus ini, boleh surat yang lainnya, tapi ini sunnah. Sunnah untuk membaca dua surat ini. Naam, istamir. Baik. Walahu An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu kana yaqra'u fil 'aidain wa fil jumu'ah. Beliau seringnya membaca dalam salat dua hari raya dan salatul Jumat, bisa bismi rabbikal a'la wa hal ataka hadisul ghasiyah. Ini seringnya dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam sholat id kadang beliau membaca surat Qaf di rakaat yang pertama panjang. Ya. Baik. Dan surat dan rakaat yang kedua beliau membaca surat Al-Qamar. Ya. Tapi tentunya dilihat keadaan jamaahnya. Kalau di situ banyak anak-anak kecil yang nangis misalnya, jangan paksakan untuk membaca surat-surat yang panjang. Ibunya nanti enggak akan khusyuk untuk menjalankan sholatnya. Nah, ini surat-surat yang sunnah yang dibaca, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau baca ketika sholatul Jumat dan sholatul Aidain. Naam. Istimewa. Wa an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qol Shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Aidah. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, beliau menyatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat hari raya, summa rakhasa fil jumu'ah. Kemudian beliau memberikan rukhsah, memberikan keringanan untuk sholat jum'ahnya. Ya. Faqal man sa'a yusalliya fal yusalli. Barang siapa yang ingin untuk sholat, yakni sholat jum'ah, fal yusalli, silakan sholat jum'ah. Ya. Ini berlaku bagi orang-orang yang tadi pagi ikut sholat hari raya. Pas kebetulan hari rayanya bertepatan dengan hari Jumat. Maka bagi yang ingin sholat Jumat silakan. Bagi yang tidak sholat Jum'ah, ya boleh dia kerjakan sholat duhur. Nah, rawahul khamsah illa Tirmidzi wa shahahu Ibnu Huzaimah. Hadisnya sahih. Khana fi dina azani wa azakumullah. Baik. Di dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya sholatul Jum'ah itu tidak wajib bagi mereka-mereka yang sudah menjalankan sholat Id. Ya. Sholat Jum'ah itu tidak wajib bagi mereka-mereka yang sudah menjalankan sholatul Id. Nah, gugur kewajiban menjalankan sholat Jum'ah dan terus sholat duhur di rumah. Ya. Kalau dulu itu karena sholat Id, sholat Jum'ah itu jadi satu, ngumpul jadi satu. Orang-orang dari gunung itu turun, ya, sholat Id. Kemudian mereka balik lagi pulang. Kalau kemudian siangnya balik lagi, berat bagi mereka. Maka diberikan keringanan, ya, diberikan keringanan. Baik. Bagi orang-orang yang sudah sholat Id, mau sholat Jum'ah silakan, mau sholat Dzuhur ya boleh, ya, diberikan keringanan rukhsah. Nah, tapi wajib bagi khatib untuk sholat Jum'ah. Ya. Bagi yang hari itu terjadwal sebagai khatib, maka dia harus berangkat. Ini jaga ini ada orang-orang yang sholat Jum'ah di situ. Nah, bagi yang tidak sebagai khatib, dia punya pilihan mau sholat duhur di rumah boleh, mau ikut sholatul Jum'ah boleh. Ya. Ini ikhtilaf para ulama. Ada yang menyatakan dan berpendapat ini khusus bagi orang-orang yang jauh, pegunungan dan semisalnya yang berat untuk balik lagi ke masjid, sangat jauhnya. Ya, karena dulu itu sholat Jum'ah jadi satu, terpusat pada satu tempat. Nah, sehingga berat. Bagi orang-orang yang tinggal di kota, bagi orang-orang dekat dengan masjid, ada menyatakan wajib untuk sholat Jum'ah. Gak ada rukhsah. Karena tidak berat bagi mereka untuk berangkat ke masjid. Bagi yang sangat jauh, rukhsah. Ya. Ada pendapat yang demikian. Baik. Khanifidina zani wa azakumullah. Naam. Sehingga di sini diberikan rukhsah, ya, bagi orang-orang yang sudah sholat Id, terkhusus yang sudah sholat Id, diberikan keringanan untuk tidak menjalankan sholatul Jum'ah tapi mengerjakan sholat duhur. Ada pendapat yang menyatakan gugur kewajiban sholat Jum'ah dan juga gugur kewajiban sholat duhur. Ada yang punya pendapat demikian. Ya. Ketika sudah sholat Id, maka tidak sholat Jum'ah juga tidak sholat duhur. Ya. Ada yang pendapat demikian. Ini pendapat yang dhaif. Nah, bagi mereka-mereka yang tidak sholat Jum'ah, maka wajib untuk sholat duhur. Nah, setengah. Baik. Kemudian di hadis berikutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum al-jumu'ah, jika salah seorang di antara kalian sudah salat Jumat, fal yusalli ba'daha arba'an, hendaknya dia sholat setelahnya 4 rakaat ba'dia Jumu'ah, 4 rakaat. Rawahu Muslim. Nah, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya sholatul jumat itu tidak ada sholat qobliyahnya. Sholat jumat tidak ada qobliyahnya. Annal jumu'ah laisat laha ratibah qoblah. Enggak ada sholat rawatib qobliyah untuk sholat jumat. Terus apa yang dijalankan sebagian kaum muslimin ketika adzan Jum'ah kemudian menjalankan sholat dua rakaat qobliyah Jum'ah? Itu dikiaskan dengan duhur, ya, dikiaskan dengan qobliyah duhur. Dan itu tidak ada, ya. Sholat Jum'ah tidak ada qobliyahnya. Nah, sehingga disebutkan, yang ada disebutkan sini hanya ba'diyah, sholat ba'diyah Jum'ah. Baik. Kalau sholat dhuhr ada qobliyah, ada ba'diyah. Kalau sholat Jum'ah hanya ba'diyah, tidak ada qobliyah. Naam. Tapi bagi mereka yang datang ke masjid, maka sholat sunnah mutlak. Nanti akan disebutkan isinya. Enggak ada batasnya dua rakaat, salam dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat sampai nanti khatib naik mimbar. Itu sholat sunnah mutlak, bukan sholat qobliyah Jum'ah. Bukan qobliyah Jum'ah. Maka setelah sholat Jum'ah itu ada sholat ba'diyah. Berapa rakaat? 4 rakaat. 4 rakaat itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Baik. Dan dari sini menunjukkan kepada kita anna rotibatul Jum'ah ba'daha 4 rakaat. Bahwasanya sholat rawatib ba'dal Jum'ah itu 4 rakaat. Ya. 4 rakaat. Baik. Ada hadis lain yang sahih di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat ba'diyah di rumah beliau 2 rakaat. Perbuatan Rasulullah ba'diyal Jum'ah 2 rakaat. Qaulnya beliau, ucapan beliau perintahkan 4 rakaat. Dari ucapan Rasulullah ba'diyal Jum'ah itu 4 rakaat. Dari perbuatan Rasulullah ba'diyal Jum'ah itu 2 rakaat. Terus mana yang benar ini? Sebagian para ulama ada yang menyatakan ba'diyal Jum'ah itu 6 rakaat, menggabungkan 2 hadis ini. 4 dari ucapan Rasulullah, 2 dari perbuatan Rasulullah. Dalam ilmu usul, jika ada ucapan Rasulullah yang zahirnya bertentangan dengan perbuatan beliau, maka ucapan beliau muqaddam, didahulukan dibandingkan perbuatan. Karena perbuatan imam menjadi khususiah bagi beliau. Sehingga ada yang berpendapat sholat ba'diyal Jum'ah itu 6 rakaat menggabungkan 2 riwayat. Ada yang berpendapat, ini yang dikuatkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, jika sholatnya di masjid ba'diyahnya 4 rakaat, jika sholatnya di rumah 2 rakaat. Rasulullah sholat di rumah 2 rakaat. Ucapan beliau perintahkan 4 rakaat. Ya. Sehingga ini namanya thariqatul jam'i. Ketika ada hadis yang zahirnya bertentangan, jalan yang pertama kali thariqatul jam'i. Bagaimana bisa digabungkan 2 hadis ini sehingga tidak ada yang ditolak salah satunya? Ya, ketika dua-duanya sama-sama sahih. Maka Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau menggabungkan kalau sholatnya di rumah 2 rakaat. Kalau sholatnya di masjid 4 rakaat. Ada yang berpendapat lainnya, kalau dia sebagai khatib 2 rakaat sholat ba'diyahnya. Kalau dia sebagai makmum 4 rakaat ba'diyahnya. Ya. Karena Rasulullah kalau zaman dulu ya khatibnya ya Rasulullah terus. Ya. Tiap Jumat khatibnya ya Rasulullah. Tiap taklim ya yang isi ya Rasulullah. Enggak ada yang protes. Nah, kayak masih di dewe diisi terus taklime, enggak ada. Ya memang terus Rasulullah tiap hari. Ya khotbah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau di situ yang memang sumber ilmunya. Enggak ada sahabat yang protes demikian. Baik. Dan enggak ada yang bosan, wong namanya orang cinta dengan ilmu. Ya, enggak ada yang bosan. Baik. Khatib terus tiap Jumat ya Rasulullah, ya. Makanya ketika Rasul sholat kok dua rakaat? Dipahami, oh itu karena Rasul sebagai khatib. Beliau sholat di rumah dua rakaat. Beliau perintahkan kepada jamaahnya sholat empat rakaat. Oh, karena sebagai makmum. Ada yang berpendapat demikian. Terus bagaimana kalau sholat di masjid dua rakaat? Ya tidak apa-apa. Loh, itu kan kalau di masjid empat rakaat ya tidak. Itu sebagian pendapat ulama menggabungkan dua riwayat ini. Kalau di masjid empat rakaat, kalau di rumah dua rakaat. Meskipun di masjid dia sholat dua rakaat ya tidak apa-apa. Yang penting sholat ba'diyal Jum'ah. Ya. Baik. Ini ikhwan fiddin a'azani wa a'azakumullah. Naam. Baik. Dia sholat di rumah dengan empat rakaat juga tidak apa-apa. Ya. Tadi itu pemahaman dari pendapatnya Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Baik. Naam. Istamir. Wa an Sa'ib bin Yazid anna Muawiyah radhiyallahu anhu, Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, beliau menyatakan kepada Sa'ib bin Yazid, ini seorang tabi'in, idza shallaital jumu'ah, kalau kamu sudah sholat Jumat, Fala tasil bisolatin, jangan disambung dengan sholat, hatta tatakallama au tahruja, sampai kamu berbicara atau kamu keluar dari masjid. Ya. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarona bidzalika, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan kita dengan hal itu. Alla nusila sholatan bisolatin, alla tu sholatun bisolatin, untuk tidak disambung satu sholat dengan sholat yang lainnya, hatta natakallama, sampai kita berbicara, au nakhruja, atau kita keluar dari masjid. Rawahu Muslim. Naam. Khan fidina azani wa azakumullah. Baik. Jadi ketika seorang sudah selesai sholat Jum'ah, maka dia dilarang untuk langsung berdiri mengerjakan sholat sunnah ba'diyah, ya. Sampai dipisah dengan berbicara. Berbicara ini imma dia berbicara dengan sampingnya, wa imma dia berzikir, ya. Zikir dia selesai itu baru kemudian dia sholat sunnah, atau dia keluar dari masjid, ya. Keluar dari masjid sholat di rumah, nah, atau sholat pindah tempat misalnya. Yang penting jangan sampai orang menganggap ini sholat apa ini, sholat Jumat kok empat rakaat, ya. Dia kok berdiri, ya. Ini yang dikhawatirkan sardud dariah. Perbuatan-perbuatan yang nantinya akan mengantarkan kepada perbuatan-perbuatan yang haram, ini dalam Islam dilarang. Ya, dalam Islam dilarang. Nah, Jum'ah itu wajib. Kalau dia langsung berdiri, nah, mengerjakan sholat sunnah, tidak ada pemisah antara yang wajib dengan yang sunnah. Makanya dilarang puasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan, puasa sunnah, ya. Karena nanti dianggap Ramadannya duluan, ya. Ada harus terpisah, ya. dipisahkan. Nah, maka pisahkan sholat sunnah itu dengan zikir. Pisahkan sholat sunnah dengan berbicara kalau memang perlu. Pisahkan sholat sunnah dengan keluar dari masjid. Ya, tidak menyambung satu sholat dengan sholat yang lainnya. Nah, sholat dengan sholat yang lain, jangan sampai dikira ini sholat Jumat itu sekarang 4 rakaat. Baik. Khanifidina azani wa a'azakumullah, atau dia pindah tempat. Karena tempat-tempat yang kita pakai sholat itu akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak saksi. Pindah tempat, pindah tempat, pindah tempat. Nah, tidak menjalankan tahib sholat sunnah di tempat dia menjalankan sholat fardu. Kalau bisa, ya, kalau bisa. Kalau tidak bisa sudah sholat di situ tidak ada masalah. Tapi memperbanyak tempat-tempat untuk kita sholat. Nah, ini ikhwan fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Tahib. Makanya ini termasuk menutup pintu-pintu. Ya, yang akan mengantarkan kepada perkara yang dilarang dalam masalah ibadah. Ya, maka sebelum lanjut menjalankan sholat sunnah, ibadah sunnah, tetap harus nam dipisah dengan aktivitas yang lainnya. Dipisah dengan aktivitas yang lainnya. Nah, jangan sampai kemudian tetap orang beranggapan bahwasanya ini juga termasuk ibadah yang wajib seperti sebelumnya. Berbicara, zikir, atau keluar dari masjid, pindah tempat sholatnya. Nah, misalnya, di dalam Islam itu dilarang sholat di kuburan, meskipun tidak menyembah orang yang dikubur. Ya. Kenapa? Ini nanti wasilah akan mengantarkan kepada peribadahan kepada kubur. Segala yang akan mengantarkan ke sana ditutup jalannya di dalam agama ini. Naam. Ini ikhwan fidina azani wa a'azakumullah. Baik. Dari hadis ini naam menunjukkan kepada kita al-fasl baina nafilah wal fardhah. Bahwasanya memisahkan antara ibadah yang sunnah dengan ibadah yang fardu. Ya, ibadah yang sunnah dengan ibadah yang fardu. Nah. Baik. Memisahkannya tadi bisa dengan ucapan, bisa dengan zikir, bisa dengan pindah tempat, ya. Bisa kemudian keluar dari masjid. Nah, dengan pindah tempat itu tadi sebutkan taksir mawadi' ibadah, memperbanyak tempat-tempat untuk ibadah yang nanti akan menjadi saksi yaumul qiyamah. Baik. Tetapi kalau tetap sholat sunnah di situ, ya, karena memang mau mundur penuh jamaahnya, enggak bisa mundur, enggak bisa geser, tetap di situ enggak ada masalah. Yang penting sudah dipisah dengan zikir atau dengan berbicara. Baik. Ustaz, satu hadis lagi. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man iktasala, barang siapa yang mandi sum'atal jumu'ah kemudian mendatangi salat Jumat fa sallama qaddira lahu, lalu dia salat apa-apa yang dia mampu, sum'an sata kemudian dia diam hatta yabrugal imam min khutbatih, sampai imam selesai khutbahnya. Summa yusallim ma'ahu, kemudian sholat bersama imam sholatul jumat, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumat, akan diampuni baginya apa-apa antara Jumat itu dengan wabainal Jumat yang selanjutnya satu pekan, dosa-dosa dia diampuni. Fadlu salasati ayyam, ditambah 3 hari. Jumat ke Jumat 7 hari, tambah 3 hari 10 hari. 10 hari dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa apa ini? Dosa-dosa kecil. Ya. Dosa-dosa kecil bainal Jumat wa Jumat ditambah 3 hari akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Ketika kita yang pertama mandi Jumat. Sudah kita bahas, nah hukumnya wajib. Baik, sebagian menyatakan sunnah. Kemudian datang ke masjid sebelum datangnya khatib. Ya, tabkir, bersegera mendatangi masjid. Kemudian sholat tanpa batas. Ya, dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam. Ya, sampai khatib naik mimbar baru selesai. Ya, atau dia qiraatul Quran misalnya. Yang penting datang duluan. Kemudian dia mendengarkan khutbah, sholat, maka akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala 10 hari. Nah, 10 hari. Baik. Dari hadis ini ikhwan fi din azani wa a'azakumullah. Nah, bisa kita ambil faedah bahwasanya man hadhara qabla shalah, barang siapa yang datang sebelum salat Jumat maka dia sholat tanpa batasan. Ini yang disebut dengan sholat mutlak, sunah mutlak. Bukan qabla Jumat ini. Ini bukan qabla Jumat. Ya, sholat mutlak. Baik. Dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam. Ya. Baik, sampai datang imamnya. Ini afdal. Dia 4 rakaat selesai, dia qiraatul Quran enggak ada masalah. Ya. Yang penting dia baik datang sebelum khatib naik mimbar. Ya. Dan ini yang diingatkan oleh para ulama, di antaranya Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah. Nah, banyak orang-orang yang kemudian tidak datang kecuali ketika khatib sudah di atas mimbar atau bahkan ketika iqamah, ya, baru dia mendatangi masjid. Baik, maka dia tidak mendapatkan keutamaan ini untuk mendapatkan ampunan dosanya dari Jumat ke Jumat berikutnya ditambah dengan 3 hari. Kemudian juga dari hadis ini menunjukkan kepada kita wujub hudhuril khutbatain, wajibnya menghadiri 2 khutbah. Ya, menghadiri 2 khutbah. Nah, kemudian juga dari hadis ini bisa kita ambil faedah al-hasu ala khuduri sholat min awaliha, anjuran untuk menghadiri sholat dari awalnya. Wa sholam ma'ahu, dari lafadz wa sholam, sholat bersama imam, tidak ketinggalan. Ya. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa a'azakumullah, ya, barang siapa yang kemudian menjalankan amalan-amalan disebutkan di sini, maka dia akan mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wallahu a'lam bissawab, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.